Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang terhormat, saya mau tanya. Memang saya belum paham, apakah orang habis umroh, haji kecil, apakah haji kebesar, apa iya gak boleh keluar sebelum 40 hari? Gimana? Habis pergi umroh atau haji, katanya gak boleh pergi keluar rumah sebelum 40 hari, apa iya? Sudah, segitu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pulang haji sama umroh, apakah benar tidak boleh keluar? Oh enggak, boleh keluar, asalkan cara keluarnya benar. Keluarnya benar, ya maksudnya keluar wajar, mau ke pasar, mau ke pergi ke Bandung, yang di Cirebon pengen ke Bandung, tidak ada masalah. Tidak ada larangan kalau ada orang pulang haji atau umroh keluar rumah. Cuman, umumnya kalau orang haji itu banyak yang ziarah, jangan lagi dijarahin, lagi keluar rumah. Itu saja kebiasaan. Oh, lagi keluar, ya kasihan kan? Apalagi sudah janji ngasih hadiah tadi. Jadi enggak ada larangan, ibu boleh keluar, ibu boleh di dalam rumah. Cuman keluar yang syar'i. Kalau pergi jauh ditemani, gitu. Jadi enggak ada larangan. Dan tidak ada kewajiban orang umroh harus tinggal di rumah, orang haji setelah haji tinggal di rumah 40 hari. Akhirnya kesempatan, akhirnya ada cuti. Kantornya sudah 40 hari di Mekah, 40 hari enak, nerima gaji lagi. Kacau, negaranya hancur nanti tambahan ya. Ya, kerja langsung kerja, besoknya kerja, enggak apa-apa. Ya, yang kerja, ibu-ibu yang rumah tangga, yang belanja, biasa, enggak ada masalah.